Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina aamanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in astaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syaral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Adani Allahu wa iyyakum minan nar. Khalifiddin rahman wa rahmatullahu jami'an wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Rasul alaihi salatu wassalam memberitakan kepada kita tentang sebuah perangai yang sangat buruk, yaitu ar-rujuk minal hibah atau bil-fil hibah, yaitu mengambil kembali pemberian yang telah diberikan kepada orang lain dan pemberian tersebut telah dipegang oleh orang tersebut. Buruknya perangai ini sampai dipermisalkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam bagaikan binatang yang sangat menjijikkan, anjing. Kalau sekedar itu saja sudah apa? Sudah buruk. Lebih-lebih ya rahmah rahmatullah, permisalannya lebih buruk daripada itu. Anjing yang muntah, kemudian amarakallahu fikum, dia memakan kembali muntahnya. Hadirin rahimakumullah wa barakallahu fikum, yang ini menunjukkan bahwasanya ar-rujuk bil hibah itu haram. Hadirin rahimakumullah. Nah, dan insyaallah akan semakin jelas na'amarakallahu fikum bahwasanya perkara semacam ini diharamkan dengan kita membaca hadis yang berikutnya, hadisnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ya, karena yang telah mengucapkan para kawafikum, sebagian orang masih punya celah dari hadisnya Ibnu Abbas di atas untuk menyatakan bahwasanya ar-rujuk fil hibah tidak mengapa. Ya kan fitnah marah mukmin syam para kaum. Maka ya kan fitnah mukmin akan dipertegas lagi, berkaitan dengan rujuk filipa ini dalam hadis yang disebutkan setelah itu. Tapi sebelum kita baca, na'am warahmatullahi wabarakatuh, kita baca hadisnya Ibnu Abbas lebih dahulu. نعم رقلا فيكم من حبل الحديث ليقرأ في قلبي بارك الله فيك جزاكم خيرا. قال المؤلف رحمه الله وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما dan diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dua-duanya nama Abdullah, Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya. Ani Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan salat dan salam kepadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, la yahillu li rajulin muslimin ayyutiyal atiyata thumma yarju fiha. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidak halal bagi seorang muslim yang beri sebuah pemberian kemudian ia tarik kembali pemberiannya. Wa dalilun sharihun fi tahrimi rujuh fil atiyah. Maka ini adalah dalil yang sharih yang menunjukkan akan haramnya mengambil kembali pemberian. Illa alwalid, kecuali orang tua. Fi ma yu'ti walada, pada barang atau harta yang ia berikan kepada anaknya. Rawi Ahmad wal Arba'ah wa Shahih at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam yang empat. Dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi serta Ibnu Hibban dan Imam Al Hakim rahimahumullah. Walifitin rahman wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Dalam hadis ini sharih menunjukkan ikhwani fitin rahman wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum tahrimur rujuk fil atiyah. Haramnya menarik kembali pemberian. Min qawlihi la yahil, itu diambil dari sabda Rasul alaihi salatu wasalam, la yahil, mafhumnya berarti haram, haram. Ikhwan fi din rahmah rahmatum jami'an wa barakallahu. Naam. Wa fihi dalam hadis ini pula terdapat dalil ala jawazir rujuk atiyatil fi atiyatil ab fima wahabahu libni. Dalam hadis ini juga terdapat dalil bolehnya, boleh. Ya, tapi na'am warakallahu fikum terkait ini betul-betul harus diperhatikan na'am warakallahu fikum, meskipun boleh. Ya, bagi orang tua na'am warakallahu fikum bisa melihat kondisi anaknya. Boleh bagi seorang bapak mengambil kembali, menarik kembali pemberiannya, ya, yang ia berikan kepada anak-anaknya. Kathiran kana au qalila, baik banyak maupun sedikit, besar maupun kecil. Ya khairi bismillah marhamatullah. Qala al-Imam As-Sunani rahimahullah, berkata al-Imam As-Sunani semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, sebagaimana dalam kitabnya Subulus Salam dalam syarah hadis ini beliau mengatakan, wa hukmul hukmul ab inna aktsaril ulama, wa hukmul hukmul ab inna aktsaril ulama, dan hukum ibu dalam masalah ini sama seperti hukum bapak nih menurut kebanyakan para ulama. Sehingga kalau berlaku bagi bapak jawazur rujuk fi atiyat hilib bidil abna'ihi, maka am berlaku pula untuk ibu. Iya, boleh bagi ibu misalnya memberikan kepada anaknya kemudian ditarik kembali, boleh. Wahadi minal mustasnayat, dan ini termasuk pengecualian-pengecualian berkait dengan bab ini. Wailahumat rahmatullah, hukum asalnya nam arrujuk fil atiyah haram. Ya. Kemana bin rahmatullah kemujuan pun. Nam. Dari sini yang rahmatullah kemujuan para kelafikum bisa diambil faedah yang lain. Idhamu haqqil walidain. Sangat besar haknya kedua orang tua. Dari sisi ini nama rokalafikum. Nih dikecualikannya nama rokalafikum. Rujuuhum bil atiyah li abna'ihi. Menunjukkan ucapan nama rokalafikum. Kalau orang lain, nih ngasih diambil, kok tak boleh? Nih orang tua nama rokalafikum boleh, karena besar haknya dia, besar jasanya dia. Alibit rahmah rahmatullah. Yang jasa tersebut tidak mungkin bisa diberikan kepada diberikan oleh orang lain selain kedua orang tua. Alibit rahmah rahmatullah. Sababun li ijadi, orang tua itu adalah sebab keberadaan dia. Kalau enggak anak orang tuanya rahmah wujud dan amar rahmatullah. Yang enggak mungkin apa ke orang lain yang bisa melakukan seperti itu. Kalimatnya terkhusus ibu. Kalau bapak saja boleh rujuknya, ya lebih-lebih ibu. Yang mana haknya ibu? Nih, dibanding dengan haknya bapak, besar haknya ibu berkaitan dengan anak-anaknya. Seorang bertanya kepada Rasulullah SAW. Nih, ayyun nasi ahaqqu bi khairi suhbati? Pihak mana dari kalangan manusia ini yang lebih berhak untuk mendapatkan bagusnya pergaulan saya? Kata orang tersebut. Maka Rasulullah SAW menjawab, ummuka, ibu. Thumma ayyun, kemudian siapa? Thumma man, kemudian siapa? Rasul menjawab, ummu, ibumu. Tanya lagi, sumaman, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ummu, ibu. Kemudian bertanya lagi, sumaman, baru kemudian Rasulullah SAW mengatakan, abu, bapak. Dijelaskan oleh para ulama terkait dengan enam sebab besarnya hak ibu dibanding bapak. dan berkait dengan jawaban Rasulullah SAW ketika barakallahu fikum ditanya tentang semacam itu, kemudian tentang permasalahan itu, kemudian belum menjawab umum sampai 3 kali, karena ada 3 perkara yang tidak mungkin ya, bagi seorang bapak untuk melakukan kecuali dilakukan oleh ibu ya. Yang pertama hamil ya. Ya kan itu entah marah mengujian para kalau hingga ada bapak yang hamil ya. Nah marah kalau ya kan itu entah marah mengujian para kalau. Yang kedua arroba menyusui. Nah marah kalau ini mungkin bapak bisa berkilah. Nah marah kalau yang semacam ini apa enggak mau nyusui tak berikan suruh kalengok. Nah marah kalau ya bisa berkilah. Tapi kepada fitrah makum kalau dia mau normal, enggak bisa bapak menyusui. Iya. Ya kan fitrah makum. Yang ketiga al-hadanah. Iya, al-hadanah. Ya kan fitrah makum jangan para kok. Makanya kalau kemudian amarakallahu fikum dalam bab ini bapak dapat di rujuk dalam bab ya bab terkait dengan hibah kepada anak-anaknya, maka timbab aula ya ibunya. Makanya ya barakallahu fikum Imam As-Sunani rahimahullah taala barakallahu mengatakan hukmul um ya hukmul ab inda aktsarul ulama. Alif bin Rahmah rahimahullah barakallahu. Berikutnya قال الإمام ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى وأن عائشة رضي الله عنها dan dari Aisyah semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau qalat Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah wa yusib. Seorang lagi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah wa yusib. Wa yusib rawahul Bukhari. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bercerita Nabi biasa menerima hadiah dan membalas hadiah tersebut. Nah, barakallahu. Ikhwani fillah rahimakumullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah. Ikhwani fillah rahimakumullah wa barakatuh. Disebutkannya hadis ini di dalam babul hibah. Bukhari bintah mukmu karena hadiah itu nau'un minha. Hadiah itu salah satu jenis dari hibah. Ya, jadi nawaratlah hibah, atiyah, kemudian nam hadiah, sedekah. Itu na'amurakullahu fikum ditakrifkan oleh para ulama ya, dengan takrif yang mirip ya, yaitu ta'at tamlik fil hayat bi ghairi iwadin. Semuanya ta'at tamlik fil hayat bi ghairi iwadin. Walibitin rahmah rahmatullahi. Tapi yang membedakan na'amurakullahu fikum antara satu dan yang lain adalah maksud ini ya. Maka dibaca kemudian para kata disebutkan amarak al hadiyah nau'un min hibah wa yatamlik fil hayat min ghairi iwadin, yaitu menjadikan ya memindahkan kepemilikan kepada orang lain yang dilakukan di saat dia masih hidup dengan tanpa ada ganti, nggak pakai ganti nawar nawar gitu ya. Ya kan lebih entah hukum. Kalau ada iwatnya berarti bukan hibah, apa namanya, jual beli. Yeah, jual beli. Yeah, sama ngasih nawar nawar pisang diganti uang 1000 berarti namanya apa? Namanya jual beli. Ini ya lebih iwatin kan itu ya. Ya kau lihat entah marah mukmu, ya sampaian ngasih pulpen, ya dengan jangka waktu tertentu dikasih uang 500, namanya apa? Ijaroh, kan itu ya. Itu biwatin. Tapi kalau naam orang kalau hibah sudah, ya kau lihat entah marah mukmu jangan parah kalau dan sifatnya tamlik, tamlik itu antum pindahkan kepemilikan antum pada orang lain, kan ya. Kali betul aku, makanya dalam hibah itu enggak ada hibah dalam akotah, enggak ada hibah dengan tempo waktu tertentu. Ini tak hibahkan kepada kamu ya seminggu, enggak ada. Ya, ini tak hibahkan sama kamu ya satu bulan. Nah, sudah dijelaskan ya kemarin. Kali betul lah orang muslim. Nah. Ya kali betul lah orang muslim berkata. Illa annahum qalu, hanya saja mereka mengatakan. In kana al-maqsud min al-hibah, in kana al-maqsud min al-hibah al-ikram, maksudnya adalah untuk memuliakan orang yang diberi hadiah tadi, awit tawajjud ya untuk nam menjalin kecintaan di antara ya mereka warahmatullahi wabarakatuh, awit silah, awit ta'aluf, awil mukafa'ah, aw talabul hajah, aw nafi dhalik, fawwa hadiyatun. Nah, fawwa hadiyatun. Gini ya. Fal hadiyatu fistilahil fuqoha, maka hadiah menurut istilahnya ahli fikih adalah tam liku aini. Nah, tam liku aini. Min ghairi iwadhin li ghairi hajatil mu'ti atau mu'ta. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Lighiri hajatil mu'ta. Ini lagi. Tamliku aynin. Ini pembahasannya nanti itu. Kalau siap manfaat gimana? Bisa enggak dihibahkan? Kalau dengan definisi enggak bisa. Menghibahkan manfaat. Iya. Bukan lebih entah. Tapi yang dimaksud di sini. Menurut Pak Al-Adzikin Al-Warahmatullahi wabarakatuh. Ain. Ain itu barang. Gelas, ya, kita, ya, apalagi jam tangan, nawarakol, ainin, nawarakol, ya, duit, nawarakol, sekali lebih entah macam. Minogari itu tanpa ganti, ya, kalau ada ganti berarti bukan hibah, bisa jadi jual beli, bisa jadi ijaroh. Kalau berkaitan dengan, ya, sawah ladang namanya kiroh. Ya, kiraul art, ya, nama harus dibahas kemarin. Itu ada apa? Ada iwak, nama warahmatullahi. Dighari hajatil mu'ta, dengan tanpa hajat dari orang yang dikasih. Nama warahmatullahi. Ya, kan. Jadi yang dikasih itu bukan orang yang apa? Yang fakir. Ya, kalau fakir nanti ada pembahasan lagi. Ya, yaitu terkait dengan zakat. Kan itu ya. Sedekah dan lain sebagainya. Ya, kan betul lah marahmu. Nah, marahmu itu hadiah. Ya, kan betul lah marahmu menjadi marahmu. Lah dalam hadis ini nah marahmu, Rasul Alaihissalatu Wassalam kan ayat bel hadiah. Beliau nah marahmu biasa menerima hadiah. Ya, kan betul lah marahmu. Dan ini beda hadiah dengan sodakoh. Ya, kan betul lah marahmu menjadi marahmu. Nah, Rasulullah SAW menerima hadiah tapi tidak menerima sedekah. Artinya menerima sedekah untuk dimakan tidak. Ya qul bi rahmah rahmatun min barakallahu fiik. Nah. Baik. Kenapa? Beliau dan semua jajaran keluarganya dari kalangan ahlul bait itu tidak boleh makan sedekah. Ya, Al-Hasan pernah sekali nah barakallahu fiikum makan kurma sodako dengan tanpa ia faham karena masih kecil, gimana enggak faham kan. Rasulullah SAW dengan tegas, mah kamu tak tahu nih, kamu enggak tahu apa, kamu enggak tahu nih, kita ini albet yang tidak makan sodako. Hari ini Mbah Marah mengusir sodako, jelas ya, beda antara sodako dengan apa, dengan hadiah. Kau hari ini Mbah Marah mengusir sodako. Nah, Rasulullah SAW menerima hadiah tapi tidak menerima sodako. Lihat definisinya tadi ya, misalnya kita na'awarakullah tahu, na'awarakullah membedakan. Yeah. Tahu dan bisa membedakan mana yang hadiah, yang itu halal bagi Rasulullah dan keluarganya, mana yang na'am sodako. Sekali lagi, entah hadiah, kemudian apalagi hibah, apalagi yeah, hadiah, sodako, itu takrifnya sama. Tamliku nggih. Tam aktar ala tamlikun fi hayatil hayah namarakallahu min wari'i. Yaitu memberikan atau memindahkan kepemilikan kepada orang lain. Nih, kali dalam apa yang dilakukan di saat dia masih hidup namarakallahu dengan tanpa ganti. Sami kali bidnahmu. Yang membedakannya adalah niat dan maksudnya. Nih, kalau di kasihkan dalam rangka untuk memuliakan orang yang dikasih, atau dalam rangka untuk na'amarakallahu fikum supaya terjalin kecintaan di antara mereka, atau dalam rangka untuk silah menyambung hubungan, atau dalam rangka untuk ta'aluf ya khadibitullah meramakumullah menjalin keakraban, maka itu namanya hadiah. Paham ya? Dan ini sangat-sangat dianjurkan. Rasulullah SAW mengatakan tahadau tahabat. Seringlah kalian memberikan hadiah, niscaya kalian akan saling mencinta. Khalifitullah Marahmat Mujahin Barakulah. Nah, ya Khalifitullah Marahmat Mujahin Barakulah. Sehingga dalam hadis ini Na'am Barakulah Fikum dalam ini menjelaskan bahwa Nabi alaihi wasallam biasa menerima hadiah. Na'am barakallahu fikum. Dan hadiah ini na'am barakallahu fikum yashmal al-qalil wal-kathir min ayy muhtin kana يشمل القليل والكثير من أي مهد كان. Ya, hadiah ini na'amarakallahu mencakup untuk barang yang banyak atau sedikit ya na'amarakallahu dari orang yang ngasih hadiah, siapapun orang, hatta dari orang kafir ya, boleh kita terima hadiahnya ya, hatta dari orang kafir. Khalifatullah Muhammadun Barakallahu Fikum. Rasulullah SAW pada peristiwa Khaybar, ya Khalifatullah setelah menaklukkan Khaybar, beliau diberi hadiah oleh orang Yahudi, wanita Yahudi. Setelah dia tanya tentang apa yang paling disukai oleh Rasulullah SAW dari kambing, maka disebutkan sampil bagian depan. Khalifatullah akhirnya dihadiahkanlah sampil bagian depan. Barakallahu Fikum. Ternyata sampel itu sudah dibubuhi racun. Hari ini tempat jahat mengikuti. Hari ini tempat marah mengucapkan perkara. Nah, ketika dimakan, Rasul dikasih tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa terasa akhirnya dilepeh nama Rasul di mutahkan. Ya kalau sementara sahabat yang sempat makan mati langsung seketika nama Rasul. Ya hari ini tempat marah mengucapkan perkara itu. Ditanya apa yang membawa kamu, ya mendorong kamu melakukan tindakan semacam ini. kata orang Yahudi tadi, ya, yang bawa aku untuk melakukan ini, kalau engkau betul-betul nabi, Allah akan menyelamatkan kamu. Tapi kalau kamu dusta, maka kami akan beristirahat dengan kamu. Ya kalau kita tidak marah mungkin dalam riwayat lain, kemudian lainnya ini itu dilepas oleh Rasulullah SAW. Ya kalau kita tidak marah, syahidnya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW menerima hadiah bahkan dari orang kafir. Sedih. Ya kalau kita tidak marah mungkin juga para kalau. Nah, dan terkait yang Muhammad telah mengumumkan, Rasulullah SAW juga Nabi Muhammad SAW mengusulkan untuk dikasih, yeah, untuk memberikan perasaan tenang, yeah, kepada orang yang ngasih. Nah, orang ya kali bertambah merahmukum jangan berkata seperti yang dilakukan oleh Abu Musa al-Asy'ari ketika suatu ketika beliau melewati dengan beberapa orang sahabatnya di satu kampung. Nah, ternyata pimpinan kampung tersebut sakit. Nggih. Ya kali bintah marahmukum barakallahu fikum. Ya, mereka minta dijamu sebagai tamu. Nah, diubris. Akhirnya ada di kalangan mereka yang mengusulkan barangkali ada di antara mereka yang bisa apa? Merukyah. Akhirnya barakallahu fikum. Abu Musa pun mempersyaratkan, "Ya, kami rukyah dengan syarat barakallahu fikum. Kami dikasih itu, dikasih imbalan." Nawarakallahu. Ya kali bintang rahmat rahmat musyafir. Ini bolehnya nawarakallahu fikum membaca Al-Quran dalam rangka untuk mengambil imbalan. Tapi untuk apa? Untuk rukyah namanya. Sudah dibahas dulu untuk pembahasan ini ya nawarakallahu. Kali bintang rahmat rahmat musyafir. Iya, dibacakan Al-Fatihah langsung waras. Kan ini ya. Sehat nawarakallahu. Ini dikasih kambing. Iya. Kali betulah mukmu. Dalam riwayat sebutkan 30 kambing. Kok tanya, nama orang kalau itu. Lah, ketika mau dimakan, nama orang kalau atau mau dimanfaatkan, ya jangan dimakan dulu sampai kita datang kepada Rasul Allah. Akhirnya dihabarkan kepada Rasul Allah. Salam. Ya. Kali betulah marah mukmu jangan orang kalau itu. Rasul mengatakan, loh, kamu tahu dari mana kalau Al-Fatihah adalah surat rukyah. Nama orang kalau. Ya kali betul. Setelah itu Rasul minta, ya, yeah, kasih saya satu saham ya, nawarakallahu. Hadiah kan. Ya kali betul. Tujuannya apa? Mentahmakumoh. Untuk menenangkan ini, sahabat-sahabat. Ya kali betul. Mentahmakumoh. Untuk menenangkan sahabat-sahabat ini dari keraguan mereka. Wah, ini jangan dimakan dulu ini, nawarakallahu. Ya, yeah. Kok sampai Rasul SAW enggak sekedar mengiyakan, bahkan minta tenang tambahan. Yes, mantap ini awalnya berarti boleh ini. Ya, gitu ya. Ya kali bintas marah macam. Nah, wallah alam tiswa. Ya kali bintas marah. Dalam hadis ini juga nama barakallahu fikum, ya, dianjurkan untuk ya isabah. Disebutkan di situ wayaqbul hadiah wa yusib. Ya. Wayaqbul hadiah wa yusib. Dan beliau membalas pemberian tadi, isabah. Maksud isabah itu adalah mukafaatul hadiah, membalas pemberian hadiah. Ya qari bi tah marah mukmujan barakallahu. Nah. Kali bintanglah marah mengkunjungi porok. Sehingga di samping hadiah ini diambil nama orang kalau fikum bolehnya menerima hadiah tadi. Yeah. Ya, kali bintanglah semua. Dan ulama, para ulama nama orang kalau fikum persyaratkan di dalam menerima. Ini yang sekarang kan pihaknya kita ya. Misalnya kita yang dikasih hadiah nama orang kalau fikum. Ya, kali bintanglah semua. Maka satu, boleh kita menerima hadiah tersebut, boleh. Nah itu ya, kali bintah berkawafik. Nah, para ulama namor kalau memberikan persyaratan, ya kali bintah marah mukmujain berkawafikum untuk, ya, meneliti nang ora kelawu. Nggih. Bahwasanya hadiah yang diberikan kepada kita itu betul-betul nang ora kelawu. Nggih. Nang dengan sukarela. Nggih, istilahnya. Dengan sukarela yaitu tidak didasari karena khajal dan haya. Karena ada nang ora kelawu ngasih aja itu karena apa? Karena malu ya. Wah, iki sing teko iki sapa iki? Mantep iki wong. Lah ora kelo. Napa gak ngekeki yo. Isin lah Pak Dewi. Nah, ini amara kuafikum. Kalau semacam ini kita tahu amara kuafikum jangan diterima. Jangan diterima. Atau amal karena malu. Iya. Ya kali wis mbah marhamakum. Wa in alima annahu ahda khajran wa haya'an fa innahu la yajuz ayyaqbala. Kalau yang dia yang dikasih tadi tahu, yeah, kalau yang mengasih hadiah tadi dia memberi karena khajal takut, yeah, takut atau na'am warakallahu fikum haya malu na'am warakallahu fikum, maka jangan diterima, enggak boleh diterima. Kan ibu tengah murah kemudian warakallahu. Nah, juga yang perlu ditambah terkait dengan na'am warakallahu fikum. Qabul hadiah ya nawaitu qabul hadiah selain nanti dalam pembahasan masalah isabah ya. Qul bismillah marhamukum jazakum barakallahu fikum al-hadar min wuqu'i rishwah. Hati-hati dari terjatuh dalam rishwah. Dalam apa? Dalam sogok rishwah. Apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia apa? Sogok. Kalau sogok itu bahasa itu menyogok. Menyogok itu sudah bahasa itu. Bahasa Indonesia ya. Yeah. Hati-hati. Kalimatul rahmah rahmatum jual porokol. Sehingga kalau mengarah ke situ jangan diterima nak porokol. Seperti antum sebagai seorang pegawai, nak porokol ditunjuk sama penguasa jadi pegawai penarik zakat. Yeah. Kalimatul rahmah rahmatum sampai datang sebulan ambil zakatnya kan itu yang nak jual porokol. Nah. Kemudian ada mungkin dari pihak yang diambil zakat tadi, ini zakat dan ini hadiah untuk kamu. Ya, jangan diterima, enggak boleh. Itu risu. Faham ya? Ya, kalau ini kemudian itu pernah terjadi di zaman Rasul alaihissalatu wassalam, yang demikian itu kemudian disebutkan alasannya. Kalau seandainya kamu enggak jadi seperti ini, apakah mereka akan memberikan hal itu kepadamu? Tunjukkan bahwasanya mereka memberikan hal itu kepada kamu, hadiah itu kepada kamu, karena posisi kamu sebagai apa? Pegawai. Paham ya? Ya kali ini tentang orang. Satu contoh. Contoh yang berikutnya, amaratullah fikum, terkait dengan kabul hadiah, harus hati-hati dari terjatuhnya apa? Dalam hal riswah tadi. Menyokok-sokok, amaratullah fikum. Antum sebagai kodi, amaratullah fikum, yang sedang menangani sebuah kasus. Ya kali betul banget. Kemudian salah satu dari pihak yang berseteruan memberikan hadiah kepada hati-hati jangan diterima. Karena kamu atau karena malu sama kamu. Yang kedua amarah kelabu, hati-hati pula amarah kelabu dari terjatuh dalam hal rishwah. Kalau kamu posisinya sebagai itu. Yeah. Sebagai orang yang apa? Orang yang apa? Yang berpengaruh. Sebagai koti atau sebagai umal misalnya. Nah, dan mereka memberikan hal itu li ajri makanatiku karena kedudukan apa? Jangan turis. Paham ya? Walibitimbah marahmat mujuan para kelompok. Ya, dalam bab ini ikhdar narishwah ya bihaitsu ayyahdiyal khasmu ila al-qadhi hadiyatan namaraqul hadiyatin amaraqul dari rishwah namaraqul gitu ya khairu bin rahmah rahmukum jazakum barakallahu fikum nam. Sekarang yang berkaitan dengan al-isaba. Dalam hadis ini hadnamakumullah terdapat dalil namarakallahu fikum masyru'atul isaba fil hadiah. Ya, masyru'iyah tul isaba fil hadiah. Ya, bagaimana dapat dan telah disebutkan tadi isaba itu adalah mukafa'atul hadiah. Nah, dan ia disebut pula dengan namarakallahu fikum, ya, disebut pula dengan istilah hibatus sawab. Ya, hibatus sawab. Nah, pemberian, ya, dalam rangka untuk membalas. Baik. Ya, kali wit mbah barahmukum syain barakallahu fikum. Nah, wa ya mustahabbatun wa min makarimil akhlaq la lilujub. Ya, dan isabah ini hukumnya mustahab, termasuk ya kemuliaan akhlak, bukan perkara yang wajib. Wa naqala sunani rahimahu ta'ala, dan Imam As-Sunani rahimahullah ta'ala menukilkan kama fi subul subul salam al-hadawiyah. Hadawiyah nawarakallahu fikum, kelompok yang banyak di Yaman, ya, nawarakallahu fikum, satu kelompok dari kelompok Syiah, nawarakallahu hadawiyah, ya, pimpinan mereka terkenal dengan sebutan Imam Yahya, ya, Yahya al-Hadawi. Kan ibn Rahman jumparakallahu fikum annaha wajibun, bahwasanya al-isabah itu hukumnya wajib. Ya. Sampai dikasih hadiah wajib, ya, namarakallahu membalas hadiah itu. Ya. Ya kali wit tahmarah mukmujan barakallahu fik. Naam. Wa qala imamuhum Yahya al-Hadawi. Imam mereka mengatakan, ini kita sebutkan sebagai bukti bahwasanya mereka punya pendapat demikian. Ya, bukan untuk diikuti al-Qur'an. Bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya isabatul hadiah itu wajib. Katanya al-misli misluhu wal kimi kimatu. Ya, ya kali kita entah mereka. Kalau namarakallahu fikum namun dikasih hadiah, ya, misalnya semisal apa, maka kasih hadiah semisal itu, balas hadiah semisal itu. Kalau kamu dikasih hadiah seharga dengan sebuah harga, maka kasih, ya, hadiah apa, balasan hadiah seharga itu, begitu loh. Paham ya? Ya kali bin rahmah rahmukum jain barakallahu fikum. Wa yajibu lahul isa biha, wajib membalas pemberian tersebut. Naam. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah taala mengomentari istilah al-barakallahu fikum menjelaskan tentang namarakallahu hakikat dari apa? Hati apa? Hibatus salat. Qala bin Rahmah rahimahullah barakallahu. Qala bin Rahmah berkata beliau, al-hibatulis sawab. Apa nih? Al-hibatulis sawab. Ini terkait dengan orang yang ngasih hadiah, ngasih na'warakallahu fikum pemberian. Pemberian yang ditujukan agar na'warakallahu fikum ia mendapatkan ganti, ia mendapatkan balasan na'warakallahu fikum. Itu kata beliau batilatun. Batil. Ya, yeah. Layan akidu tidak dianggap. Ya, yeah. Di anna bay'un bisamin majhul. Kalau dia melakukan seperti itu, berarti dia melakukan jual beli transaksi dengan ya yeah, harga yang tidak diketahui. Ya, yeah. Makanya tidak dikatakan wajib. Kalau ini dikatakan wajib kan untuk isabah, nanti terjatuh dalam bab itu. Bay'un di zamanin majhul, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Khairi bin rahmatullah. Walianna maudi'ul hibah at-tabarruk, dikarenakan hibah itu tabarruk, pemberian dengan tanpa harapan ganti. Riba kan dimaksud para kelafikum. Ya, kalau aja benahu, kalau kita wajibkan agar orang yang dikasih hadiah itu membalas hadiahnya, lakana fi ma'nal mu'awadhah, maka harus macam itu semakna dengan apa? Transaksi saling mengganti. Ya kali bin rahmatullah. Waqad farraqa asy-syar'u wal 'urfu bainal hibah wal badal, syariat serta urf, ya, itu telah membedakan antara jual beli dan apa? Dan pemberian hibah. Ya, famayar tahiqul iwat namarakallahu fikum. Famayar tahiqul iwat utliqu alaihi lafdul bay. Maka apapun yang berhak untuk diganti, misalnya transaksi yang mengharuskan amarakallahu fikum, ya, mengganti, adanya ganti, maka diitlakkan, digunakan lafaz baik, bukan hibah, kan itu. Ya kalau ada rahmatullah, bihilafil hibah, berbeda dengan hibah. Jelas ya? Ya penjelasannya, ya musyafi'u rahmatullah. Jangan sekali lagi, amarakullah, yang tepat, terkait dengan isabatul hadiah, itu mustahab, dikembalikan kepada yang dikasih hadiah. Nah, dalam hadis ini terdapat anjuran kalau dikasih hadiah hendaknya dia yusif. Jelas ya? Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dikasih hadiah, beliau pun membalas pemberian hadiah tersebut. Paham ya? Dan dalam bab ini ya, kalau sekali lagi, maka amarakal kalau di apa disebutkan seperti itu, maka tidak ada amarakal iskal. Ya, katanya hibah itu nam ikhwani fi dinillah marhamakumullah at-tamlik ya bighairi iwadin. Nah ini kok ada syariat isabah segala. Kan itu ya. Nah kita katakan isabah itu na'am barakallahu fikum mustahab min makarimil akhlak. Nek kapan sampean digeki ya kok balaslah. Ngono. Nah, itu termasuk makarimil akhlak. Lah misalnya kok sampean digeki gak digeki misalnya gak digeki, gimana? Lo gak apa-apa. Kan gitu ya, gak apa-apa. Ya. Kali bintah marah makum syaitan. Ya. Yang memberi pun juga jangan menuntut. Lo sampai tak kayak kok orang kayak aku. Lo sampai ini kayak ikhlas apa enggak sih? Kan om. Ya kali bintah marah makum syaitan. Nah. Dan terkait dengan isabatul sawi, isabatul hadiah. Ini ada ketentuannya. Ada na'amwarakallahu fikum aturan. Di antaranya na'amwarakallahu fikum ya. Ya kalau itu al-irba. Ya, minal ya, minal muhti ya ila al-wahid. Ya, yaitu mencari keridhaan dari orang yang dikasih hadiah kepada orang yang memberi. Na'amwarakallahu. Itu di antaranya na'amwarakallahu. Terkait masalah ini insyaallah kita bahas pada waktu yang akan datang, dan itu dijelaskan pada hadis yang terakhir yang disebutkan dalam bab al-hadiyah al-irdha. Irdha'ul muhti ila al-nam ya nambar apa kok nam ila al-hadi nam gitu ya. Gitu ya. Yaitu orang yang dikasih hadiah amara kawafikum mencari keridhaan orang yang memberikan hadiah, gitu ya. Insya Allah kita bahas pada hadis yang terakhir. Nawaitullah itu dalam bab ini, bab hadiah. Cukup ya. Tulisannya wape. Khairillah warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, bagaimana jikalau kita diundang untuk datang ke acara orang kafir, apakah boleh kita mendatanginya? Wallahu a'lam bishawab. Nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih. Assalamualaikum.